betapung dada, kabar betapung nona, sukawin tiba landa. Katanya cinta, janji sumpah setia, dolo bilang par beta. Hati nona tabani, rindu denyong balanda, nona kas tinggal beta. Par sapalai beta pun cinta, nona e. Par sapalai beta pun sayang, dolo bilang par beta. Nona, hati nona tak.